إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله. Sebelumnya telah kita pelajari tentang penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan kalimat al-jahiliyah, di mana hal tersebut terpakai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman-Nya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Demikian pula di dalam firman-Nya, Ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal hamiyatal jahiliyah. Ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal hamiyatal jahiliyah. Kemudian beliau membawakan hadis yang berbicara tentang al-jahiliyah. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntinah. Jadi kalimat jahiliyah adalah kalimat ma'rufah fi syariah, kalimat yang ma'ruf di dalam syariat kita ini, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syaikh Shalih Fauzan wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati meninggal dunia, wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, dalam keadaan tidak ada di dalam lehernya bai'ah, maka mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan kematian ala jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa dikatakan matinya tersebut mati jahiliyah? Apakah kemudian dia kafir? Jawabannya tidak. Dia dikatakan matinya itu ala jahiliyah, li'anna ahlal jahiliyah hum ahlul fawdo, karena ahlul jahiliyah itu adalah ahlul fawdo, orang-orang yang fawdo, caos, kacau, alladzina la yakdu'una li sultan wala li amir, yang mereka ini tidak khudu, tidak tunduk, tidak patuh, berada dalam satu kekuasaan sultan atau penguasa. Hadhi halatul jahiliyah, inilah keadaan jahiliyah. Maka seseorang yang dia tidak membaiat penguasanya, maka dia mati dalam keadaan kematian ala jahiliyah. Dan membaiat penguasa adalah mengikrarkan kesetiaan, kepatuhan, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf kepada penguasa. Makna ini bisa dengan cara betul-betul bai'at, dalam artian memegang tangannya dan mengucapkan kalimat tersebut, kami berbai'at kepada engkau mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf selain maksiat. Dan hal ini menjadi satu kewajiban di saat penguasa memintanya. Atau dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada penguasanya dalam perkara-perkara ma'ruf tersebut meskipun tidak dengan berjabat tangan, karena memang tidak diminta, seperti keadaan kita di negeri ini. Adapun kemudian seseorang membicarakan aib-aib penguasa, mengumbar kekurangan-kekurangan mereka, berbicara dan mengubarkan kebencian kepada penguasa, maka ini hakikatnya dia telah melepaskan ikatan baiat pada lehernya. Dia tidak tunduk kepada penguasanya. Melihat di saat melihat penguasanya tersebut penuh dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, ketidakpuasan. Tidak demikian Islam mengajarkan. Kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Jadi di saat kemudian manusia bebas, bebas berbicara, menjelek-jelekkan penguasanya, dan bebas untuk menentukan apakah mau tunduk patuh ataukah tidak dengan penguasanya, maka keadaan ini mirip dengan keadaan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak berada dalam satu kekuasaan, ya. Mereka berdiri bergolong-golongan, bersuku-sukuan, berkabilah-kabilahan, di mana masing-masing suku dan golongan merasa dirinya lebih benar, lebih kuat dari yang lainnya, tidak tunduk kepada yang lainnya. Kalau demikian keadaannya, ya, manusia kalau sekarang bukan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, tetapi berpartai-partai, sama saja, tidak ada bedanya. Ya. Ahzab, berpartai-partai, berkelompok-kelompok, partai sini, ya, kemudian berusaha untuk menjatuhkan partai yang sana. Bukan berusaha bagaimana membangun bangsa, negara ini dengan baik, membantu penguasa, pemerintahnya, tetapi berusaha menjegal, menggunting dalam lipatan, mencari-cari kekurangan dari penguasa. Maka ini sekali lagi mirip keadaan ini seperti keadaan ala jahiliyah. Dan ini adalah jahiliyah juz'iyah, bukan jahiliyah mutlaqah. Ada sisi seperti ini pada sebagian orang, tidak kepada seluruh orang. Maka sepantasnya orang-orang yang demikian kondisinya mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada di lehernya ikatan baiat, maka sungguh dia kematiannya adalah kematian ala jahiliyah. Falhasil anna umur al-jahiliyah kullaha madzmumah. Maka kesimpulannya bahwasannya perkara jahiliyah itu semuanya tercela. Wa nuhina 'ani tasabbuhi bi ahli al-jahiliyah fi kulli umur. Dan kita dilarang dari tasabbuh, menyerupai ahlul jahiliyah fi kullil umur, pada setiap perkara. Wal jahiliyatu intahat bi bi'tatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jahiliyah itu telah sirna, intahat, dan telah selesai sudah dengan diutusnya nabi sallallahu alaihi fa ba'da bi'tsatihi zalatil jahiliyatul 'ammah. Setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam hilang jahiliyah 'ammah, apa yang disebut dengan jahiliyah mutlaqah, hilang. Wa ja'al 'ilm wal iman wa nazala al-qur'an was sunnah wa intasara al-'ilm wa zala al-jahl. Datang ilmu dan iman, turun Al-Qur'an dan sunnah, termasuk as-sunnah juga sesuatu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Ya, ini sunnah. Di mana Allah juga menyatakan wa ma unzila alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Alkitab Al-Qur'an wal hikmah, yakni sunnah. Yakni sunnah juga diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa intasara al-'ilm wa zala al-jahl, dan tersebar ilmu dan hilang kejahilan. Wa madama al-Qur'an maujudan wa sunnah an-nabawiyah maujudah wa kalam ahli al-'ilm maujudan, fa innahu la jahiliyah hina idzin. Ini al-jahiliyah al-ammah. Selama Al-Qur'an ada, selama As-Sunnatun Nabawiyah juga ada, selama kalam ahli ilm masih ada, maka tidak ada jahiliyah di saat itu. Yani jahiliyah apa? Jahiliyah ammah. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyah fi ba'dil nas aw fi ba'dil qabail aw fi ba'dil buldan aw fi ba'dil makan aw fi ba'dil usul. Fal jahiliyatul juz'iyyah takun mawjudah. Adapun sebagian daripada perkara-perkara jahiliyah tersebut ada didapati pada sebagian orang, pada sebagian kabilah, pada sebagian negeri-negeri, di sebagian tempat, pada sebagian masa, pada sebagian kurun, ya. Maka al-jahiliyatul juz'iyah seperti ini memang ada. Jahiliyah juz'iyah atau jahiliyah muqayyadah. Walihada lamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rujulan ya'tari akhahu biqawli ya ibn as-sauda, qala lahu ayyartahu bi ummi innaka mar'un fika jahiliyah. Dan karenanya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yu'ayyir akhah, ana ulangi tadi, yu'ayyir akhah yakni mentakyir, yakni mencela saudaranya, dengan ucapannya ya ibn as-sauda, ini olok-olokan, ya, bahasa mengolok-olok, memanggil dengan panggilan apa yang namanya ini orang tuanya tetapi bukan namanya, bisa dengan sesuatu yang intinya adalah aib yang ada pada orang tua tersebut, mungkin karena hitam sehingga disebut sauda, atau mungkin karena pekerjaan orang tuanya yang dianggap pekerjaan itu pekerjaan rendah. Yang seperti ini adalah perangai jahiliyah. Ya ibn as-sauda, wahai putra wanita hitam. Bayangkan dengan orang yang memanggil dengan sebutan yang lebih daripada itu. Ya akhir misalnya. Naudzubillah. Wahai pezina. Atau kalimat yang serupa dengan ini. Kalimat-kalimat celaan dan cacian, maka itu merupakan perangai jahiliyah. Ya ibn ajuz, wahai putra nenek tua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencela dia dengan sebab ibunya, karena ibunya hitam, kemudian kamu katakan ya ibn as-sauda, innaka mar'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau ini seseorang yang pada dirimu terdapat perangai jahiliyah. Jadi di sini jahiliyah yang apa ini? Jahiliyah juz'iyah muqayyadah. Fi syakhsin duna syakhsin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahun. Empat perkara pada umatku ini termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang ada pada umat ini, ya, yang sampai hari kiamat tiba akan selalu ada pada umat ini yang berperangai dengan perangai-perangai tersebut. Ada pada sebagian orang, tidak pada sebagian orang yang lain. At-ta'nu fil ansab. Al-ansab itu jamak daripada nasab. Nasab itu adalah biasanya terpakai untuk keturunan yang jelek. Kalau tersebut ansab dengan ahsab, maka ansab itu pada keturunan yang jelek dan ahsab itu pada keturunan yang baik. Tapi kalau tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka bisa berlaku pada kedua-duanya. At-ta'nu fil ansab wal fakhru fil ahsab. Mencela nasab, baik nasab dirinya atau nasab orang lain. Kenapa saya ini jadi ditakdirkan lahir dari seorang, misalnya orang tua yang tercela, rendahan, orang tua yang miskin, atau kenapa saya ini menjadi keturunan orang yang tidak memiliki kedudukan. Mencela nasabnya dia atau mencela nasab orang lain, sama. Ini merupakan perkara jahiliyah. Demikian pula fakhr, ya, berbangga dengan keturunan-keturunan yang mulia. Baik berbangga untuk orang lain atau berbangga pada dirinya sendiri. Ini juga merupakan perkara jahiliyah yang terus-menerus akan ada orang-orang di umat ini yang berperangai dengan perangai tersebut. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan niyahah meratapi mayit, meratapi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit tersebut, seolah-olah tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mematikannya. Kenapa engkau meninggal dunia? Kenapa engkau mendahului kami padahal engkau adalah seorang yang demikian dan demikian? Sebutkan kebaikan-kebaikannya sambil menangis, meratapinya. Ini namanya niyah. Dan itu juga bentuk daripada fakhr pada masa-masa jahiliyah dahulu. Kalau ada orang-orang yang mulia, para bangsawan besar, tokoh-tokoh besar meninggal dunia, maka biasanya keluarganya menyewa para wanita untuk menangisinya. Memang ada penyewaan wanita-wanita begitu untuk menangisinya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan memang sudah sangat ahli wanita-wanita ini, karena memang pekerjaannya. Kemudian ada laki-laki yang disuruh, dibayar untuk kemudian datang ke kabilah sana, kabilah sana, kabilah sana, ya, dengan memakai baju compang-camping, dengan memakai keledai. Kemudian, ya, dia teriak-teriak di sepanjang jalan menuju kabilah-kabilah tersebut, ya, telah runtuh langit, telah hancur bumi, telah terus dan sebagainya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Nih, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, sambil nangis-nangis. Jadi geger. Ini merupakan niyahah yang paling tercela. Walaupun kalau di tempat kita tidak sampai sejauh itu, ya. Tetapi cukup dengan seseorang meratapinya, menangisinya, ya, atau bahkan menampar pipinya, ya, merobek bajunya, membentur-benturkan kepalanya, disebabkan karena kematian seseorang, ini masuk dalam hitungan niyahah. wal istisqa bin nujuh, dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Termasuk dalamnya adalah zodiak. Kalau meyakini zodiak, ini juga masuk dalam perbintangan. Terkait dengan masalah istisqa ataupun terkait dengan masalah nasib, keberuntungan dan semisalnya dikaitkan dengan bintang, maka ini merupakan perangai jahiliyah. Padalla ala annahu tabqa asya' min umuri jahiliyah fi ba'dinn nas wa hiya madhmumah lakinnahu la yakfur biha. Maka ini menunjukkan, ya, hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwasannya masih ada, senantiasa ada perkara-perkara jahiliyah pada sebagian manusia. Dan ini perkara yang tercela, tetapi tidak sampai pelakunya itu kafir. Lakin al-jahiliyatul amah zalat walillahilham. Adapun jahiliyah amah, maka jahiliyah amah tersebut telah hilang. Walillahilham. Tidak ada jahiliyah amah. Adapun ucapan seperti Syed Kutub dan juga pendukung-pendukungnya yang mengatakan bahwasannya kita sekarang ini hidup di era jahiliyah modern pada masanya Syed Kutub, ya. Apalagi kalau dia hidup pada masa sekarang ini seperti apa? Kita hidup di era jahiliyah modern. Manusia telah kembali menjadi masa sebelum turunnya risalah. Ini kalimat kekufuran yang seperti ini. Kalimat apa istilahnya? Mengkafirkan seluruh daripada umat manusia. Kembali seperti masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkafiran secara umum. Karena kenapa? Dia menyatakan manusia berada kembali pada masa jahiliyah amah. Jahiliyah amah di mana masa tersebut tidak ada risalah. Sehingga hal tersebut diingkari oleh para ulama. Walihada la yajuzu an yuqal annas fi jahiliyah awil alam fi jahiliyah. Karenanya tidak boleh untuk seseorang mengatakan manusia berada dalam jahiliyah. Alam ini sekarang berada pada masa jahiliyah. Kita kembali kepada masa sebelum diutusnya Rasulullah. Jahiliyah modern, tidak boleh kalimat ini. Li'anna hadza juhud liwujudi risalah. Karena yang seperti ini, ucapan seperti ini berarti penentangan terhadap keberadaan risalah. Menentang kalau sudah ada dan sudah diutus Rasul, yang Rasul tersebut risalahnya berlaku sampai akhir zaman. Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala seperti seolah-olah dinafikan, ditiadakan dengan kata-kata kita berada dalam jahiliyah modern. Juhud lil Quran wa sunnah. Penentangan terhadap Al-Quran dan sunnah. Hadzal itlaq la yajuz. Pemutlakan kalimat seperti ini tidak boleh. Ini yang perlu untuk dipahami dan dibedakan antara jahiliyah mutlaqah dengan jahiliyah muqayyadah. Antara jahiliyatul amah dengan jahiliyatul juz'iyah. Amma an yuqal fi ba'dil nas jahiliyah au fi ba'dil ashas jahiliyah au hunaka khisal min khisal jahiliyah, fahada mawjud. Adapun kalau dikatakan pada sebagian orang ada perangai-perangai jahiliyah, atau pada sebagian, ya, pribadi-pribadi ada perangai-perangai jahiliyah, atau di sana ada perangai-perangai jahiliyah, fahada mawjud. Maka yang seperti ini memang iya, ada. Bahkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ada hidup, itu beliau mengatakan fika mru'un jahiliyah. Inna kamru'un fika jahiliyah. Engkau ini seseorang yang padamu terdapat perangai jahiliyah. Dan beliau sendiri menyatakan ada empat perkara merupakan jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini. Empat perkara yang tadi disebutkan. Maka hunak hisal jahiliyah maujudah na'am. Bisa nggak terdapat perangai-perangai jahiliyah? Iya, kita katakan. Fafi farqun baina ma kana qablal bi'tsah wa ma ba'dal bi'tsah. Maka di sana perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara apa yang sebelum diutusnya Nabi dengan apa yang setelah diutusnya Nabi. Qad yaqulu ba'dun nas. Terkadang mungkin ya ada yang mengatakan madda'i ila dzikri masail jahiliyah. Apa pentingnya untuk menyebutkan masalah jahiliyah? Mada matil jahiliyah qadim tahat. Padahal jahiliyah tersebut telah selesai sudah kita darinya. Nahnu muslimun walhamdulillahilham. Kita kaum muslimin walhamdulillah. Apa pentingnya buat kita berbicara tentang masail jahiliyah? Masail jahiliyah sudah tiada, sudah hilang, sudah. Ya sudah terkubur. Semenjak diutusnya Nabi SAW sudah tidak ada lagi masa jahiliyah. Naqul ad-da'i li dzalik. Pentingnya adalah, sisi pentingnya, da'i dalam artian ini sesuatu yang mengajak untuk kita mengenal. Itu apa? Al-hadhar minha. Yang pertama adalah al-hadhar minha. Ini, sesuatu yang membuat kita merasa penting untuk mengetahui perkara jahiliyah. Al-hadhar minha. Ini yang mendorong kita untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah. Agar kita waspada darinya. Fa innahu idza 'arafaha talibul ilm fa innahu yahdhar minha. Karena di saat seorang talibul ilm mengetahui perkara jahiliyah tersebut, dia akan berhati-hati, tidak akan waspada darinya. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha fa innahu qad yaqa fiha. Adapun jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak bisa mengenali bahwa ini perkara jahiliyah. Dia hanya mempelajari tentang perkara-perkara kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Sedangkan perkara-perkara yang akan menjerumuskan dia tidak faham. Bisa jadi dia terperosok di dalamnya. Terseret padanya. Terjerumus di dalam perkara jahiliyah. Dalam keadaan dia tidak kenal ini adalah jahiliyah. Dia tidak tahu kalau ini adalah jahiliyah. Fadzakaraha fadzikruha. Wa mudarasatuha min ajli an ta'rif hatta tajtami. Maka menyebutkannya dan mempelajarinya min ajli an ta'rif hatta tajtami. Ini tujuannya supaya kamu tahu kemudian kamu jauhi. Wa hatta yuhdhar minha. Dan untuk kemudian diperingatkan darinya. Qala syair, berkata seorang penyair, araftu syarla li syarla walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifi syarr yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan itu, akan tetapi untuk melindungi diriku darinya. Wa man la ya'rifi syarr, dan orang yang tidak mengetahui kejelekan, yaqa fihi, dia akan terjerumus padanya. Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi. Wa nahiyatu tsaniyah, dan sisi yang lain, annaka idza 'araftal jahiliyah 'arafta fadlal Islam. Bahwasannya jika engkau mengetahui jahiliyah, seperti apa rusaknya masa jahiliyah, maka engkau akan mengetahui akan seperti apa mulianya Islam. Seperti apa gambaran buruk jahiliyah. Begitu sangat rusak kehidupan masa jahiliyah tersebut. Maka dengan itu akan tampak seperti apa mulianya Islam. Kama qala syair, sebagaimana penyair menyatakan, Abdiddu yudhiru husna huddid, wabididdiha tatabayyanul asya. Lawan sesuatu itu akan tampak bagusnya di saat dilihat pada lawannya. Dan dengan lawannya tersebut akan sangat jelaslah perkara-perkara. Akan tampak kebagusan tauhid di saat terlihat betapa sangat buruknya kesyirikan. Akan tampak begitu sangat bagusnya ta'ah di saat melihat betapa sangat buruknya kemaksiatan. akan tampak begitu sangat mulianya sunnah di saat melihat begitu sangat rendahnya kebid'ahan-kebid'ahan. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yusiku an tanqudha aral Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir ikatan Islam tersebut terurai lepas sehelai demi sehelai apabila muncul di dalam Islam, tumbuh orang-orang yang la ya'riful jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal apa? Tidak mengenal jahiliyah. Jadi perkara yang justru merusak daripada Islam dari dalam adalah tumbuhnya orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Bisa jadi dia justru merasa bangga dengan sesuatu yang padahal hal itu merupakan perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Wallahul musta'an. Berbangga dengan sesuatu yang itu sudah ada semenjak jahiliyah dahulu. Idh ja'alalladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Di saat Allah jadikan pada diri orang-orang kafir itu hamiyah pada diri, yakni pada hati-hati mereka, hamiyah, fanatisme, hamiyatal jahiliyah, fanatisme kegolongan. Nah ini, fanatisme kegolongan itu bukan saat ini saja munculnya, itu sudah semenjak sebelum dibangkitkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya beliau. Karena tidak mengerti tentang perkara tersebut, ya, walaupun mungkin pencetusnya adalah orang-orang yang mungkin digelari profesor, doktor dan semisalnya, ya, karena dia tidak paham terhadap perkara jahiliyah, dia bangga menyerukan hamiyatal jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Apa itu? Fanatisme kegolongan, fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan, sama fanatisme nasional. Misalnya Islam dinyatakan sebagai Islam tertentu, Islam Nusantara, ini adalah fanatisme hamiyah yang seperti ini, mengkotak-kotakkan kaum muslimin, merasa bangga dengan itu. Itu adalah kebanggaan daripada kebanggaan jahiliyah. A'udzubillah. Ini yang akan melemahkan Islam. Orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah, yang kemudian berbangga dengan perkara-perkara jahiliyah. Fa idza kana al-insan yajhal umur al-jahiliyah fa innahu hariyun an yaqa fiha. Apabila seseorang dia jahil terhadap perkara jahiliyah, maka fa'innahu hariyun, maka pantas bagi dia untuk kemudian terperosok di dalamnya, terjatuh ke dalamnya. Lianna syaitan manasiyaha wala nama anha yad'u ilaiha. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah melupakannya. Dan syaitan ini terkhusus iblis, dia tidak pernah mati sampai hari kiamat nanti. Sehingga perkara-perkara pada masa yang dahulu kala dari perkara-perkara jahiliyah dia paham. Tidak pernah melupakannya. Dan sebagaimana dahulu dia pernah berhasil menjadikan umat manusia berada dalam masa jahiliyah, maka dia akan terus berusaha sampai detik ini dan sampai kiamat tiba untuk terus, ya, dengan senjata pamungkas yang sama, jurus-jurus yang sama mungkin, ya, yakni mendengung-dengungkan perkara-perkara jahiliyah. Wala amurannahum, aku benar-benar akan merintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masa-masa terdahulu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya tidak sebagaimana keadaan masa sekarang yang luar biasa. Bahkan ada yang disebut dengan transgender ya. Apa namanya? Transgender. Transgender. Transgender tulisannya pakai G jadi nama badannya gender. Transgender. Yakni berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya ada juga enggak. Perempuan menjadi laki-laki begitu. Allahu musta'an. Luar biasa. Mengikuti daripada perintah iblis. Menapaki daripada jalan-jalan iblis. Na'udzubillah. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang yang menyatakan dirinya Muslim kemudian melakukan perkara yang itu jelas-jelas keharamannya di dalam Al-Quran. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada taraf yang sedemikian rupa. Fa idza kana al-insan yajhal umur jahiliyah fa innahu hariyun an yaqa fiha li anna syaitan manasiyaha wala nama anha. Di saat seseorang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka sangat pantas untuk kemudian dia terperosok di dalamnya, karena syaitan tidak pernah melupakannya dan syaitan tidak pernah tidur darinya dan akan senantiasa mengajak kepadanya, yakni kepada perkara-perkara jahiliyah tersebut. Fasyaitan wa atba'uhu min du'atid dullal la yazalun yad'una ilal jahiliyah. Maka syaitan dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya dari para penyeru-penyeru kesesatan ya, para penyeru-penyeru kesesatan ini banyak sekali. Dari Islam liberal, Islam ini, Islam itu, macam-macam. Termasuk dalam hal ini adalah para pengusung LGBT, lesbi, gay, bisek, dan transgender tadi. Allahu musta'an. Dan mereka ini berani merubah-rubah daripada tafsir Al-Quran dan melecehkan Al-Quran. Luar biasa. Dengan kalimat-kalimat yang kita sekedar membacanya saja merinding. Mengerikan. Na'udzubillah. Mereka terus menerus la yazalun yad'un ilal jahiliyah, mengajak kepada masa jahiliyah, masa yang sangat jahiliyah, bukan masa sebelum Rasulullah loh ini, mengajak kepada masa zamannya Nabi Nuh, ya kan? LGBT itu kan sudah ada pada masa zamannya Nabi Nuh, bahkan tidak separah sekarang ini. Pada zamannya Nabi Nuh itu yang dikenal adalah laki-laki dengan laki-laki saja, gay saja. Lesbi belum ada. Luar biasa. Kalau sekarang sudah ada lesbi, sudah ada gay, sudah ada bisek ya. Sudah ada transgender. Luar biasa kerusakan pada umat manusia di masa kita sekarang ini. Wa ila ihya umuril jahiliyah, mengajak kepada menghidupkan kembali perkara-perkara jahiliyah. Ila syirkiyati wal bidah, kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Wa ilal khurafat, dan berbagai macam khurafat. Wa ila ihya'il athar, dan menghidupkan kembali athar-athar. Athar di sini bukan athar dalam artian ya ini kalam ulama begitu. Athar di sini adalah napak tilas. Ya, ini tempat dahulu Rasulullah SAW demikian. Ini dulu tempatnya Abu Bakar demikian. Ini tempatnya Umar demikian. Dijadikan ibadah-ibadah. Tempat-tempat tersebut dijadikan ibadah-ibadah. Ini dahulu merupakan makamnya Zaid bin Thabit. Ini dahulu merupakan dan seterusnya. Ini athar. Wa kullu hadzal qasad minhu tamsul Islam. Dan semua ini al-qasdu minhu, tujuannya adalah tamsul Islam, menghapuskan Islam, menggilas Islam. wa audatun nas ilal jahiliyah, dan mengembalikan manusia kepada masa jahiliyah. Fala budda min dirasat umuril jahiliyah min ajli an natajannabaha wa nabta'id anha. Maka dengan ini semua tidak bisa tidak bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah agar kita menjauhinya dan menjauhkan manusia darinya. Qala Syekh, berkata Syekh, ya ini Syekh siapa? Penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa adzam masail jahiliyah wa akhtaruha adamul iman bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perkara yang paling besarnya, masail jahiliyah yang paling berbahaya adalah adamul iman bima jaa bihi Rasul. Tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ahlal jahiliyah kadzabur Rasul. Karena mereka ahlul jahiliyah, mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'minu bihi. Tidak beriman dengan beliau. Walam yakbalu hudallah alladzi jaa bihi. Mereka tidak menerima petunjuk Allah yang beliau bawa. Qala rahimahullah. Penulis menyatakan, fa idza ila dzalika istiqstana ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Apabila ditambah daripada itu, tidak beriman kepada Rasul, ditambah lagi dengan itu adalah istihsan, merasa lebih bagus apa yang mereka berada di atasnya, menganggap baik ahlul jahiliyah apa yang berada di atasnya mereka pada saat itu, maka sempurnalah khasarah, sempurnalah kerugian, kebinasaan. Ai hasala fasadun fil zahir wal batin. Ini terhasilkan kerusakan dari dua dimensi, secara zahir maupun batin. Fasad fil batin wa huwa adamul iman bima jaa bihi Rasul. Kerusakan secara batin, tidak adanya keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fasad fil zahir, dan juga kerusakan secara zahir, wa huwa istihsan umur jahiliyah, menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Dan kebanyakan daripada kaum muslimin, karena jauhnya mereka daripada tuntunan agama dan berpalingnya mereka dari mempelajari agama mereka, banyak perkara-perkara jahiliyah ini yang mereka berada di dalamnya, dalam keadaan mereka menganggapnya sebagai perkara-perkara yang biasa atau bahkan merasa itu adalah perkara yang baik. Baik laki-laki maupun perempuan, pada kaum wanita mungkin lebih banyak perkara-perkara ini. Bersolek, tidak memakai hijab, mutabarrija. Ini perkara jahiliyah. Tetapi segelintir sekali daripada muslimah, kaum muslimah yang mereka menjaga hijab secara syar'i, segelintir saja. Mayoritas mereka berada dalam perangai-perangai jahiliyah seperti ini, berpakaian dengan pakaian yang ketat, jangankan memakai hijab ya. Kalaupun ada sebagian mereka yang memakai kerudung, kerudung ya ini ya, cuman kerudung kecil begitu, itu pun dengan pakaian yang ketat, membentuk daripada tubuhnya. Ini juga perkara jahiliyah yang seperti ini, umur jahiliyah. Kalau kemudian menganggap apa yang, alhamdulillah mereka muslimah ya, dalam artian tidak seperti jahiliyah di sini yang secara batinnya rusak, tidak beriman kepada Rasul. Mereka alhamdulillah muslimah, satu sisi positif, tetapi tampilan zahirnya ini yang perlu untuk banyak diperbaiki, karena jauhnya mereka daripada tuntunan agama. Fa idza fasada adh-dhahir wal batin tammatil khasar. Kalau sudah rusak zahir dan batin, dua tampilan ini rusak semuanya, baik secara zahirnya maupun secara batinnya, tamatil khasarah, maka sempurna kerugian, wal iyadzu billah. Wa hadza natijatul jahl, dan ini merupakan hasil daripada kebodohan. Wa ada ma'rifat umuril jahiliyah, dan ini juga merupakan hasil dari tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Fala yajuz ihtisan ma'alaiha al jahiliyah, maka tidak boleh menganggap baik perkara-perkara yang ahlul jahiliyah berada di atasnya. Bal yajib inkaruhu wastibsa'uhu, bahkan wajib untuk mengingkari dan menjelekannya. amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Adapun orang yang menganggapnya baik perkara-perkara tersebut, berarti dia termasuk daripada ahlul jahiliyah. Wastadala Syekh biqaulihi ta'ala, dan Syekh berdalil dengan firman-Nya, walladzina amanu bil batil, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, yakni perkara jahiliyah. Ini beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan kufur terhadap Allah dengan rasulnya yang diutus, mereka tidak beriman dengannya, ulaika humul khasirun, mereka-mereka itulah orang-orang yang merugi, rugi lahir dan batin, rugi fid dunya wal akhirah. Amanu bil batil, yakni sadaqu al batil, ini membenarkan kebatilan. Wal batil diddul haq, dan batil adalah lawan daripada al-haq. Fama khalaqal haq fa hadza batil, maka segala sesuatu yang menyelisih daripada al-haq, yang menyelisih daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih syariat Islam, yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah batil. Wal batil huwa adz-dzahib zail, dan batil adalah sesuatu yang zahib, yang akan pergi, yang akan lenyap, yang akan hilang. Alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Lantas apa setelah al-haq kecuali ad-dhalal? Selain daripada al-haq, apa kalau bukan kesesatan? Fa anna tusrafun, maka kemana mereka terpalingkan? Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.